Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa nabil rahiman rahimakumullah, melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di Masjid Slipi terkait dengan beberapa hal yang perlu kita ingat ketika berta'awun. At-ta'awun adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian saling tolong-menolong di dalam perbuatan albir wa taqwa. Telah kita sebutkan albir wa taqwa ketika dikumpulkan dalam satu kalimat, albir yani fi'lul khair, at-taqwa yani tarku al-manahi, bertawun untuk melakukan kebaikan dan untuk menjauhi, meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khunabillah rahiman rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk berta'awun dengan kaul, dengan ucapan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan Nabi kita menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mu'min yang satu dengan mu'min lainnya seperti bangunan yang satu menguatkan yang lainnya. Dengan ta'awun, dengan masing-masing kita membantu yang lain saling menguatkan. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan terkait dengan hadis ini, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Kata beliau rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya, yang pertama, masing-masing kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan. Masing-masing kita sebagai pribadi mesti ada kelemahan. Maka yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya masing-masing kita melengkapi yang lainnya, menguatkan yang lainnya. Ya syuddu ba'duhu ba'dha. Ini ta'awun, ini ta'adud. Masing-masing kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah saling menguatkan. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan dengan perbuatannya. bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berta'awun di rumahnya bersama para sahabatnya di rumah masyhur, hadis yang masyhur, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di rumah fi mihnati ahli, beliau senantiasa membantu istrinya, ta'awun bersama istri beliau di rumah beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar, bagaimana ta'awun beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam satu hadis yang masyhur, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berta'awun membangun masjid Nabi. Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kunna nahmilu labinah labinah, kalau kami membawa satu bata satu bata. Amma Ammar radhiyallahu anhu fayahmilu labinatain labinatain, membawa dua bata dua bata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turut serta berta'awun membangun masjidnya melihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, waih ya Ammar, waih ya Ammar, ini pujian kepada beliau radhiyallahu anhu. Taqtuluka al-fi'atul baghiyah, engkau akan dibunuh oleh pihak yang memberontak kepada penguasanya. Waih ya Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah radhiyallahu anhu. Demikian juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika perang Khandaq, ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat Khandaq di perang Ahzab, beliau sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya turut serta berta'awun membuat Khandaq. Sampai satu kejadian, satu peristiwa, ada satu batu yang tidak bisa diangkat oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun menghancurkannya. Turut berta'awun, itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu ketika melihat kejadian tersebut, Jabir radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebat perutnya dibarut dengan kain. Karena kata Jabir radhiyallahu anhu, kami ketika itu tidak mendapatkan makan 3 hari. Berta'awun membuat parit, menggali parit dalam keadaan tidak mendapatkan makan selama 3 hari. Sampai melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membebat, membarut perutnya. Maka beliau radhiyallahu anhu pun pulang ke rumahnya mengajak istri beliau berta'awun. Mengajak istri beliau berta'awun dengan menyatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam turun ke Khandaq dalam keadaan perutnya dibebat oleh kain. Maka ia diperintah istrinya untuk membuat makanan, dan beliau pun menyembelih Buhaimah, menyembelih satu ekor kambing yang kecil, dimasak kemudian dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini warbillah rahiman rahimakumullah. At-ta'awun amrun masyru'. At-ta'awun adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'awun wal birri wa taqwa wa la ta'awun wal ismi wal udwan. At-ta'awun adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam menyontohkannya dengan perbuatan selain menghasung dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menerangkan satu contoh di dalam dakwah juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah butuh, perlu ada yang ta'awud. Nabi Musa alaihissalam di dalam satu doanya, permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahu qawli, berdoa. Ketika Allah mengangkatnya sebagai Rasul, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi srahli sadri, lapangkanlah dadaku, wa yasirli amri, pemudahlah urusanku, wahlul uqdatan milisani, maka bukakanlah kekakuan di lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa paham akan ucapanku. Itu doa yang senantiasa kita ucapkan insyaallah. Lanjutannya apa? Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wasrikhu fi amri. Ya Allah, jadikanlah untukku satu pembantu, membantuku dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun, saudaraku. Ushdud bihi azri, iya, perkuatlah aku, iya, dengan keberadaannya, membantu dakwah, membantu di dalam berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syrikhu fi amri, iya, dan jadikanlah dia turut bersamaku, yakni menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi nabi. Sehingga kata para ulama kita, syafaat di dunia ini yang paling tinggi nilainya adalah syafaat Nabi Musa untuk saudaranya Harun alaihissalam. Karena beliau memberikan syafaat agar Allah menjadikan saudara menjadi nabi. Namun syahid yang sedang kita sebutkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di dalam dakwah juga perlu adanya at-ta'awun. Masing-masing kita menguatkan yang lainnya, membantu yang lainnya. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Walhamdulillah, rasa pribadi dan untuk merasakan insyaallah asatidah kita masyaallah ya ta'awanun dalam dakwah ini. Ikhwah semua masyaallah ya ta'awanun dalam dakwah ini. Namun terkhusus dengan apa yang akan kita lakukan insyaallah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah di dalam daurah. Sudah saya ingatkan beberapa poin yang penting kita ingat. Yang pertama, Al-Muta'awinun, orang-orang berta'awun itu perlu senantiasa menjaga satu sikap yang mulia, yaitu senang bermusyawarah. Dan itu sudah kita sebutkan di pertemuan selipi. Yang pernah kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah merasa sebagai seorang yang cukup, tidak butuh masukan yang lain. Saya cukup tua, saya cukup ilmu, saya cukup pengalaman, sehingga tidak butuh masukan yang lain, tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabatnya, wasyarikhum wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Hendakkan ke wahai Nabi, iya, ajak mereka bermusyawarah dalam urusan. Masyhur bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah ketika hendak berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyul rahiman rahimakumullah. Di dalam ta'awun, di dalam musyawarah, itu perlu adanya at-ta'adub. At-ta'adub butuh untuk adanya tafahum dan tanazul. Mesti namanya bermusyawarah, banyak pendapat, banyak ide, dan tidak mungkin semua bisa ditampung. Mesti yang satu diterima, yang satu tidak. Maka hone billahi rahiman rahimakumullah, penting at-tafahum wa tanazul. Saling memahami dan mengalah. Iya, seorang bermasyawarah tidak akan merugi. Ta'awun butuh di dalam dakwah, ta'aluk. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman berta'awun dalam dakwah ke Yaman. Ta'awun butuh ta'alub, butuh kerukunan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa antatawa'a wa la takhtalifa. Berikan kemudahan oleh kalian berdua, jangan mempersulit orang lain. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari dakwah. Dan hendak kalian saling rukun, yang berselisih. Di dalam ta'awun perlu at-ta'arub. Dan itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dengan adanya tafahum dan tanazul di antara kita. Haibatu billahi rahiman rahimakumullah jami'a. Di dalam ta'awun dalam dakwah. Ta'awun dalam beramal, dalam amalan syar'i. Iya, seorang kita perlu mencontoh. Amin dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan di sedikit kemarin, dua kelompok ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang satu kelompok tercela. Adapun kelompok yang kedua yang perlu kita mencontohnya, yang terpuji. Kelompok yang pertama yang tercela ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang yang di dalam amalnya hanya mengukur dengan materi, mengukur dengan dunia, hamba dunia. Dia akan rajin bersemangat dalam amal ketika mendapatkan dunia. Kata Rasulullah SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Empat jenis harta. Yang intinya Rasulullah SAW menyatakan celaka budak empat harta ini. Dinar, dirham, khamisah, khamilah. Kenapa dikatakan dia ada budak dinar, budak dirham? Kata Rasulullah SAW, karena orang ini in u'tiya radhiya. Kalau dia beramal, diberi dunia, dia ridho, senang, semangat. Ketika mendapatkan materi. Wa illam yu'ta sakhita. Tapi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dicari dari dunia, tidak mendapatkan ketenaran mungkin, tidak mendapatkan harta mungkin, tidak mendapatkan pujian mungkin, dia murka. Ini tercela. Jadi khonafil rahiman rahimakumullah, kita berupaya menjauhkan diri darinya. Adapun yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang terpuji adalah tuba li'abdin akhadha bi'ananihi an bi'anani farasi fi sabilillah. Tuba. Iya, kebaikan pohon di sorga, dia tinggal juga sorga. Ini kebaikan untuk seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'atha akbara mughabbarat qadama. Dia kusut masai rambutnya, lusuh pakaiannya, berdebu dua kakinya. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fil hirasah kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah. Orang ini yang disebutkan di ayat hadis, orang ini karena saking demikian keadaannya, kalau dia minta memberi syafaat tidak diterima syafaatnya. Ngasih KTP, rekomendasi enggak diterima. Kalau dia minta izin, tidak akan diberi izin. Karena demikian keadaan dia di dunia. Tidak kenal orang. Tidak dianggap oleh manusia. Namun dia seorang yang mulia. Dijanjikan tuba oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini in kana fi dhirasa kana fi dhirasa. Wa in kana fi saqah kana fi saqah. Kalau dia ditugaskan untuk bersama pasukan di depan menjaga mereka, siap. Tapi kalau mereka ditugas untuk di belakang, juga siap. Dimanapun ditempatkan, siap. Karena yang dia cari adalah ajrun minallah subhanahu wa ta'ala, bukan dunia. Mereka harapkan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga siap dimanapun berada. Fadbillah rahimah rahimahumullah, ini yang perlu kita ingat. Iya, sehingga kalaupun sebagian kita ada yang di kebersihan, ada yang di transportasi, ada yang dikonsumsi, yang penting sama-sama untuk dakwah. Yang penting sama-sama untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi satu amalan yang dianggap orang lain remeh, itu adalah nilainya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, tadi sikap mau bermusyawarah, sikap siap untuk dimanapun ditempatkan, sikap siap untuk rukun, sikap tidak ingin ketenaran, tidak ingin dunia, itu sebetulnya intinya satu adalah bagaimana kita semua ikhwan fillah rahimana rahimakumullah bisa menumbuhkan keikhlasan di dalam amal. Bagaimana kita bisa menumbuhkan keikhlasan di dalam amal? Seluruh amalan kita lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk mencari pujian dan lainnya. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Al-ikhlas itu adalah antakuna niyatuka fil amali lillahi subhanahu wa ta'ala. Engkau jadikan niatmu dalam amal, apapun, itu semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La turidu biha ghairallah. Engkau tidak meniatkannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. La riya wala sum'ah wala rif'ah. Bukan niatnya ingin dipuji orang, dilihat orang, tidak ingin mendapatkan ketinggian di hadapan orang. Wala tazallufan indan nas. Iya, dan juga tidak ingin untuk menjilat orang supaya dekat dengan seseorang. Tidak. Semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Wala tatarakab madahan minan nas. Tidak mengharap-harap mencari-cari pujian orang. Semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Kenapa? Ini penting kita ingatkan ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Ta'awun adalah ibadah. Ta'awun, apalagi ta'awun dalam dakwah, ta'awun dalam dawah adalah ibadah. Dan ibadah itu diterima oleh Allah ketika memenuhi syarat al-ikhlas dan mutaba'. Syarat diterima ibadahlah ikhlas dan mutaba'. Maka perlu kita ingatkan, mari kita ikhlaskan dalam ta'awun semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Dengan seorang ikhlas dalam amalnya, selain keikhlasan itu adalah syarat diterimanya amal, juga keikhlasan itu adalah sebab datangnya barokah dalam amal. Dengan sebab barokatul ikhlas tadi, amalan yang dianggap kecil itu bisa jadi besar dengan sebab ikhlas sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan, Kata beliau rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, iya, tapi ternyata menjadi besar dengan sebab niat dan ikhlas oleh pelakunya. Di antara bukti ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di dalam sahih Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seorang berbolak-balik di surga. Apa sebabnya? Sebabnya dia masuk surga mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq tu'dhin nas. Sebabnya dia masuk surga itu adalah karena dia memotong satu pohon yang menghalangi jalan manusia, memotong satu pohon yang mengganggu jalan manusia. Dia potong, dan dengan sebab keikhlasannya amalan tersebut memasukkan dia ke surga. Rubba amalin tu'adzimuhunia. Sehingga bila rahiman rahimakumullah, tadi pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh amal sedikit. Sehingga Qadibillah rahiman rahimakumullah, kita terus harus menjaga keikhlasan kita selama kita beramal nanti ketika daurah menjadi panitia, menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu kita. Terus dijaga niat ilahillah subhanahu wa ta'ala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, afdalul amal sidqun niyyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, afdalul amal, amal yang paling afdal itu adalah sidqun niyyah. Iya, kejujuran di dalam berniat semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Satu pesan dari Zubaid Al-Yami rahimahullahu ta'ala. Kata Zubaid Al-Yami rahimahullahu ta'ala, inwi fi kulli syai'in turidul khair. Kata beliau, hendaknya engkau punya niat, hendaknya engkau berniat dalam segala sesuatu, engkau berniat menginginkan kebaikan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, iya, tim kebersihan atau yang lainnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hatta huru juga ilal kunasah, sampai pun keluarnya kamu menuju tempat sampah, mungkin mau bawain sampah, mau bersihkan sampah, inwi kulla syai'in turidul khair. Adakan ada niatmu untuk berbuat kebaikan, sampai pun ketika kau keluar tempat sampah, mau bersihkan sampah, niat yang baik. Fadhilah rahiman rahimakumullah, dengan ikhlas seorang akan mendapatkan tuma'nina dalam hatinya, ketentraman kalbu. Sehingga kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, man arafan nas istaraha, man arafan nas istaraha. Barang siapa yang tahu hakikat manusia, dia akan tenang hidupnya, tentram. Maksudnya apa kata para ulama kita, ya ini, kalau dia tahu, dia yakin manusia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat, tidak butuh pujian mereka, yang peduli kecelaan mereka, yang penting niat ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Kalau tahu benar-benar itu, sehingga beramal semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala, istirah, akan tenang. Yang penting tugas dijalankan dengan ikhlas, sesuai dengan yang diperintahkan. Adapun manusia, silahkan terserah. Tenang hatinya. Iya, tidak ada ganjalan, tidak gerundel ketika sudah kerja, ternyata dimarahin orang. Tiba sudah kerja ternyata, ah gimana itu, kok cek di WC. Iya, sudah kerja ternyata kok soundnya jelek misal. Terserah. Yang penting sudah berusaha ikhlas sebaik mungkin, masalah manusia terserah. Man arafan nas istaraha. Fadbillah rahimana rahimakumullah. Dengan ikhlas kita akan terjauhkan dari ujub, dari kibir. Iya, ujub, kibir dari syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga seseorang dari syaitan dengan keikhlasannya. Iblis menyatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, laguyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dengan ikhlas akan terjaga kita dari dosa-dosa dan ujub, bangga diri ketika merasa saya paling paling bagus, saya paling utama, divisi saya paling utama. Ini ujub, itu dosa, dan akan terhalang, terjaga seseorang dengannya dari itu semua dengan ikhlas. Nabi Yusuf alaihissalam Allah jaga dari godaan. Kenapa sebabnya? Allah menerangkan, linasrifa'an husu, kami kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu agar kami palingkan darinya kejelekan. Karena apa? Wa innahu min ibadina mukhlasin, karena dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Yang terakhir, karena kita mau ada musyawarah, koordinasi antum, untuk mendapatkan keikhlasan tentunya yang pertama adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta untuk menjadi seorang yang senantiasa bisa tulus di dalam beramal. Sampai kepada kita satu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan di satu doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdoa, Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Allahumma ya Allah, ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amalanku semua itu amal baik. Allahumma ij'alli amali, Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Jadikanlah amalku semuanya baik. Waj'alhu liwajhika khalisan. Waj'alhu liwajhika khalis, dan jadikanlah amal-amal tersebut itu ikhlas untuk wajahmu, ikhlas. Wala taj'al li ahadin syai'an, dan jangan jadikan amal tersebut ada bagian sedikit pun untuk yang lain, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa minta ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara sebab datangnya keikhlasan adalah dengan kita melihat orang-orang saleh terdahulu. Iya, ketika seorang kurang pengetahuan tentang orang-orang baik terdahulu, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan para tabi'in, para ulama kita, mungkin akan muncul ujub. Merasa saya paling banyak andil dalam dakwah, saya paling capek. Tapi kalau dia melihat bagaimana perjuangan orang terdahulu, orang saleh dulu, merasa dirinya kecil, tidak ada apa-apanya, muncul keikhlasannya. Iya, berkuduah, membaca, mengkaji tentang orang saleh, bagaimana keadaan mereka dalam dakwah, tahun mereka, perjuangan mereka. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah ada perasaan takut tidak diterimanya amal. Ibu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan satu ayat dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Walladzina yu'tun wa qulubuhum." Mereka yang telah mengeluarkan apa yang mereka lakukan. Memberikan infak, melakukan amal baik. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulubuhum wajilah." Tapi hati mereka dalam keadaan takut. Apa maksudnya? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri? Mereka berzina, mereka minum khamr, walladzina yu'tuna ma ta'u, mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek sehingga wa qulubuhum wajilah, sehingga takut hati mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi la ya binta Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Bukan. Wahai putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu bukan. Bukan terkait dengan orang-orang berbuat jelek, bukan. Walakinnahum qaumun yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang yang sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka bersedekah, tapi mereka khawatir. Khawatir. Iya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena kurang ikhlas. Karena kekurangannya pada dirinya. Ini kurang billahi rahiman rahimakumullah. Sehingga dengan itu tidak akan muncul rasa ujub. Tidak akan muncul rasa bangga diri atau yang lainnya. Terjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.